وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا Ikhwanu fiddin a'azzakumullah. Di ayat yang ke-14 dan setelahnya dari surah Al-Muzzammil, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanat al jibalu kasiban mahila. Di hari kiamat nanti ketika ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi ini digoncang dengan segoncang-goncangnya. Seperti firman Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Kalau di ayat ini, "Yauma tarjuful ardu." Memang bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. "Wal jibal." Demikian juga gunung-gunung goyang, goncang. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Akan tetapi gunung pun sudah menjadi pasir. Kathiban mahila, semacam gundukan atau bukit pasir yang bergerak. Tidak lagi sama seperti sedia kala, kokoh, tegar. Masya Allah. Tapi gunung-gunung pada saat itu akan menjadi lemah dan berterbangan. Nikasibam mahila, akan menjadi debu, akan sama seperti awan nantinya. Subhanallah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setelah memberitahukan tentang adanya hari kiamat agar supaya mereka beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Rasul supaya mereka selamat dunia akhirat. Maka Allah mengatakan inna arsalna ilaikum rasula. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Arab, wahai manusia sekalian, seorang Rasul. Ya, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan mereka, dari orang-orang Quraisy, yang mereka sangat paham mengetahui tentang Rasul, tentang Muhammad Alaihissalatu Wassalam. Dari sejak kecilnya mereka telah mengenalinya dan memberi label Al-Amin, gelar yang luar biasa. Barakallahu fiikum. Gelar amanah disematkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi seorang rasul. Karena ini mereka dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menunaikan amanah. Tidak pernah mereka mendapati sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdusta. Sehingga mereka mengatakan majarrabna minka kadiba, kami tidak pernah mendapat engkau sekalipun berdusta. Jadi jujur beliau, amanah beliau, memiliki budi pekerti agung beliau, sehingga ketika beliau membawakan wahyu menyampaikan, maka yang mereka tolak adalah wahyu itu. Mereka tolak adalah kebenaran, bukan yang membawanya. Barakallahu fikum. Nanti setelah beliau alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul, barulah orang-orang menuduh beliau dengan tuduhan macam-macam. Padahal mereka tahu tuduhan itu tidaklah benar adanya. Mereka mengatakan kadzab, mereka mengatakan majnun, mereka mengatakan kahin, mereka mengatakan berbagai macam tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan yang mereka sangat tahu bahwa apa yang mereka tudingkan untuk Rasulullah tidaklah benar adanya. Cuma sekedar agar supaya orang lari, tidak dekat dengan Rasulullah dan tidak mau mendengar apa yang beliau sampaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum sam. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Arab, seorang rasul syahidan alaikum sebagai saksi atas kalian untuk melihat apa yang kalian lakukan. Baik. Subhanallah. Syahidan alaikum yang menyaksikan perbuatan kalian dari keimanan dan kekufuran kalian. Ada tentu yang beriman, ada pula yang berlaku kafir. Syahidan alaikum, siapa yang berlaku maksiat akan nampak kemaksiatannya, siapa yang kafir akan nampak kekafirannya. Baik. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yakni Musa alaihi salatu wassalam. Baik. Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak Fir'aun agar supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk pada ajaran yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Fa'asa Fir'aunur Rasul. Ternyata kedudukannya menjadikan dia sombong, angkuh, takabur. Padahal kedudukan ini subhanallah hanya lewat dalam kehidupan kita. Sesuatu yang hanya lewat. Kedudukan hanyalah satu proses dari proses yang dilewati oleh orang-orang. Barakallahu fikum. Kedudukan, pangkat, jabatan, harta, masa. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini semuanya sama seperti apa? Sama seperti kehidupan kita ini, umur kita. Kita lahir dalam kondisi bayi, kemudian berproses jadi anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian renta, kemudian mati. Ini adalah proses yang mau tidak mau kita akan melewatinya. Barakallahu fikum. Dalam kehidupan ini pun kita akan dapati rezeki Allah Subhanahu wa taala. Harta benda dulunya kita tidak memiliki apa-apa, berikutnya alhamdulillah Allah titipkan harta-harta itu. Barakallahu fikum. Baik. Yang sedianya kita diberi kesempatan untuk beramal saleh dengan harta-harta itu. Dan harta ini mau tidak mau akan lewat. Berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Dulunya kita tidak memiliki rumah, sekarang sudah punya rumah. Sebentar lagi rumah itu bukan punya kita lagi. Barakallahu fikum. Uang yang ada di tangan kita sekarang, barakallahu fikum, kita terima uang. Besok bukan uang itu lagi yang ada di tangan kita, akan berganti dengan uang yang lain. Barakallahu fikum. Kita dapat uang 1 juta, 2 juta, ya kita pakai untuk kebutuhan kita. Ya untuk kita infakkan juga sebagiannya untuk kita. Barakallahu fikum. Bersedekah. Habis, datang lagi uang berikutnya. Demikian seterusnya. Baik. Kedudukan juga demikian. Pangkat, jabatan. Dulunya tidak memiliki jabatan, tidak memiliki pangkat, kemudian diberi. Dan ini nikmat sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru nafsi. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun hamid. Nabiullah Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semuanya adalah keutamaan dari sisi Rabbku. Barakallahu fiikum. Untuk apa ini keutamaan? Untuk ujian, karena ujian. Adakah dia mengambil manfaat dari keutamaan-keutamaan ini? Diberi harta, diberi jabatan, diberi kedudukan. Atau justru dia mengumpulkan dosa dari ini? Barakallahu fiikum. Karena ada orang mengumpulkan dosa dan maksiat melalui hartanya. Ada juga orang-orang yang mengumpulkan amal saleh dan keutamaan di sisi Allah melalui hartanya pula. Demikian juga pangkat dan jabatan. Dan akan berakhir, akan pensiun lah, macam-macam. Dicopot dari jabatannya dengan paksa atau bagaimana? Dipecat. Al-muhim hanya lewat dan kita akan mati. Suatu yang pasti. Ini hanya proses yang kita lewati, barakallahu fikum. Tinggal kita mau mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak dalam melewati proses-proses ini. Perjalanan hidup ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'asa fir'aunur rasul. Akan tetapi Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, yakni Musa alaihi salatu wasalam. Bahkan berusaha berupaya untuk membunuhnya. Baik. Ketika Musa hendak pergi meninggalkan Mesir membawa serta orang-orang Bani Israel, baik, maka Fir'aun pun memimpin pasukannya sendiri sambil menyemangati bala tentaranya, inna haula ila syirzimatun qalilun, ayo berangkat semuanya, habiskan semuanya, karena mereka hanyalah kelompok yang sangat kecil dan mereka tidak memiliki persenjataan. Pokoknya tinggal menggal saja. Ini dalam benak mereka. Barakallahu fikum. Karena yang dibawa oleh Musa alaihissalatu wassalam adalah Bani Israel yang pada saat itu diperbudak oleh Fir'aun. Tidak bawa apa-apa. Jadi, bahkan Bani Israel ketika sudah sampai di pinggir lautan, mereka pun berkata kepada Musa alaihissalam, inna lamudrakun, wahai Musa, bagaimana ini? Engkau bawa kita ke sini untuk apa ini? Di hadapan kita lautan, kalau kita nyemplung ya mati. Bertahan tetap di daratan sini ya, mereka akan menyapu kita. Selesai. Masuk ke laut mati, bertahan di sini juga tetap mati. Barakallahu fiik. Namun Musa alaihissalam mengatakan, inna rabbi sayahdin. Baik. Subhanallah. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku bersama dengan Rabbku. Rabbku akan menunjuki aku di sini. Allah memerintahkan aku datang ke sini, berarti di sini ada jalan keluar, mau tidak mau. Barakallahu fikum. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, auhayna ilaihi an idrib bi asakal bahra fanfalaqa fa kana kullu firqin kattawdil azim. Kami pun mewahyukan kepada Musa alaihi wasallam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Barakallahu. Barulah Musa memukulkan tongkatnya. Ternyata tongkat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, begitu dipukulkan ke lautan, lautan pun membelah menjadi dua. Setiap sisinya sama seperti gunung. Barakallahu fikum. Maka berangkatlah Musa melewati lautan itu. Barakallahu fikum. Yang sudah terbelah. Maka begitu pasukan, maka begitu Bani Israel yang dipimpin oleh Musa AS melewati jalan itu, tidak lama pasukan Fir'aun pun ikut di belakang karena mereka mengejar. Sesampainya Musa dan kaumnya di sebelah, di seberang lautan, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya. Begitu dipukulkan kembali, sementara pasukannya Fir'aun berada di tengah-tengahnya, tapi air itu pun bersatu kembali, sama seperti sedia kala. Tenggelamlah pasukan Fir'aun. Barakallahu fikum. Inilah termasuk sebab yang dengannya Nabiullah Musa berpuasa di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, Asyura. Barakallahu fikum. Yang Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram yang telah kita lewati beberapa hari kemarin, ya. Kemarin dulu hari dari hari Senin tanggal 10. Barakallahu fikum. Maka kata Bani Israel, kata orang-orang Yahudi, hada yawmun najjallahu Musa wa qawmahu wa ahlaka Fir'auna wa junudahu. Hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan menenggelamkan, membinasakan Fir'aun dan pasukannya. Fasama Musa syukran lillah. Maka Musa pun melakukan puasa di tanggal 10 itu, wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun puasa. Kata Rasulullah SAW, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih utama untuk Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi. Subhanallah. Fa'asa Fir'aunur Rasul fa'akhadnahu akhdahu wabila. Ini yang dikatakan fa'akhadnahu akhdahu wabila. Masya Allah. Maka kami pun mengadab dengan adab mereka dengan adab yang sangat keras. Sekaligus ini adalah ancaman. Barakallahu fikum. Untuk orang-orang yang tidak mengimani dan tidak mengikuti Muhammad alaihissalatu wassalam. Coba perhatikan konteksnya. Baik. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila Fir'aun rasula. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian, wahai orang Quraisy, Muhammad alaihissalatu wassalam, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ternyata Fir'aun mengingkari dan menentang Musa alaihissalatu wassalam. Fa'akhadnahu akhda wabila, maka kami pun membinasakan, mengadab Fir'aun dengan adab yang sangat keras. Artinya ketika orang-orang Quraisy dan siapapun yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dihukum sama seperti hukuman yang ditimpakan kepada Fir'aun. Tentunya sesuai dengan apa? Besar kecilnya penentangan itu. Barakallahu fikum. Segitu pula azab yang akan dia peroleh. Subhanallah. Ini ancaman. Bukan juga cuma sekedar berita bahwa Allah SWT mengadab Fir'aun karena penentangannya terhadap Musa. Tapi di sini ada pelajaran, ada ancaman sekaligus bahwa Allah mengutus Muhammad SAW untuk umat ini. Maka siapapun yang menentang Rasulullah SAW, maka ancaman juga untuknya, akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana diadabnya Fir'aun. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakaifa tattaqun, bagaimana bisa kalian menyelamatkan diri kalian? Ini kaifa tattaqun adzab Allah, bagaimana bisa kalian menjauhkan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa? Bagaimana caranya kalian menghindarkan diri dari adab Allah Subhanahu wa taala? In kafartum, jika sekiranya kalian kafir. Bagaimana modelnya kalian bisa menghindarkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala kalau kalian kafir? Bagaimana? Tidak akan ada cara, tidak ada jalan untuk keluar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak akan ada. Fakaifa tattaqun in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Bagaimana bisa kalian menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya kalian kafir? Barakallahu fiikum. Bagaimana? Apa yang bisa kalian lakukan? Baik, kalau kalian kafir. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan, tidak akan ada yang bisa melindungi. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang membela. Barakallahu fikum. Bagaimana tattaqun in kafartum yawma yaj'alu wildana shiba, di hari kiamat nanti yang baik, anak-anak kecil pun menjadi beruban. Karena dahsyatnya hari itu, hari ditegakkannya kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, hari perempuan-perempuan meninggalkan bayinya, susuannya, perempuan-perempuan yang hamil keguguran karena dahsyatnya, orang-orang pun nampak mabuk sempoyongan, tidak bisa berjalan dengan berdiri tegak sebagaimana biasa. Barakallahu fiikum. Seperti dan seakan-akan mereka adalah orang-orang yang mabuk. Orang-orang mabuk adalah orang-orang yang tidak memiliki fokus. Hilang keseimbangannya. Barakallahu fiikum. Orang yang hilang keseimbangannya. Subhanallah. Karena orang yang mabuk, akalnya sudah hilang, penglihatannya pun sudah apa? Sudah tidak lagi fokus, sama seperti orang yang apa? Orang yang buta sesungguhnya, tidak lagi memiliki keseimbangan. Subhanallah. Ini mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Mata ini memberikan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk orang menyeimbangkan diri. Barakallahu fikum. Baik. Dengannya dia bisa berjalan lurus. Tapi ketika dia tidak bisa melihat, maka dia tidak akan bisa berjalan lurus. Barakallahu fikum. Walaupun dia misalnya dia menggaris, garis lurus ke depan sana, kemudian dia tutup mata dan mencoba untuk berjalan di atas garis itu, tidak akan bisa. Dia akan keluar dari jalan itu. Barakallahu fikum. Jadi mata bukan cuma sekedar untuk melihat, tapi dengan mata kita bisa fokus dan bisa menjaga keseimbangan. Baik. Kita bisa melihat dan bisa mengukur. Dengannya kita bisa mengatur gerakan kita biiznillah tabaraka wa taala. Subhanallah. Ini pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari kiamat nanti ikhlas. Orang tidak lagi bisa mampu untuk berdiri tegak seperti biasa karena digoncang dunia ini dengan segoncang-goncang. Subhanallah. Ya mungkin kita pernah merasakan walaupun mungkin sedikit, tapi di tempat-tempat yang lain mereka merasakan tanah goyang ini luar biasa. Seperti saudara-saudara kita yang masih hidup di Palu ini, ketika mereka menceritakan begitu dahsyatnya memang waktu itu. Baik. Dahsyat memang luar biasa. Jangankan berjalan, berdiri saja orang tak mampu. Karena terangkat-angkat, terlempar-lempar ke atas. La haula wa illa billah. Ini cuma sekedar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa hari kiamat tentunya lebih dahsyat dan lebih dahsyat. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaj'alul wildana syiba." As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Hari itu barakallahu bikum, langit pun terbelah. As-sama'u munfatirun bih. Saking dahsyatnya. Kana wa'duhu maf'ula. Memang janji Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Tidak akan mungkin tidak. Baik. Allah memastikan kejadian yang namanya hari kiamat pasti terjadi. Barakallahu fiikum. Hari kiamat adalah sesuatu yang Allah pastikan adanya dan ini merupakan rukun dari rukun-rukun iman yang harus kita imani. Al-imanu bil yaumil akhir. Kapan tidak beriman maka kafir. Walaupun mengimani yang lainnya. Tapi kalau satu rukun ini tidak diimani maka tidak dicap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti dan tidak ada keraguan padanya. Dan tidak ada seorang pun yang boleh ragu. Kapan ragu maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Pasti. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki tidak akan pernah terjadi. Baik. Suatu ketika ada orang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masyaallah wa syi'ta." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah sambil mengatakan, "Aj'altani lillahi nidda?" Orang itu mengatakan Masya Allahu wa syi'ta. Apa yang kau kehendaki dan apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki itu akan terjadi. Digandengkan kehendak Allah dan kehendak Rasul dalam ucapan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung marah sambil mengatakan, "Aj'altani lillahi nidda?" Apakah engkau akan menjadikan aku tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Bal Masya Allahu wahdah. Bahkan hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu saja yang akan terjadi. Kalau Anda mau mengikutkan kehendak maka Anda harus mengatakan masyaallah tsumma syi'ta. Itu karena ikut saja. Tapi kalau mau digandengkan dan disamakan sesuatu yang tidak mungkin. Barakallahu fiik. La haula wa illa billah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Dan bahkan semua apa yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hatta kehendak kita pun adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inna hadhihi tadhkira. Sesungguhnya ayat-ayat ini, ayat Al-Qur'an yang seperti ini adalah peringatan. Tadhkira, peringatan. Baik. Kita sesungguhnya senantiasa perlu diingatkan dan diingatkan dan memang itulah perintah dari Allah. Fadzkir. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah, karena sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah karena ketika senantiasa kita mendapatkan peringatan dan peringatan. Dan mau kita mendapatkan peringatan itu. Senang kita dengan peringatan itu. Ikut kita dengan peringatan itu. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, "Fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Ingatkan dengan Al-Qur'an ini. Al-Qur'an dijadikan apa? Pengingat. Jadikan pengingat Al-Qur'an ini. Ingatkan mereka tentang masalah-masalah yang menakutkan berupa azab dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka tentang surga dan kenikmatannya. Ingatkan mereka dengan umat-umat terdahulu, bagaimana Allah memperlakukan mereka. Inna hadhihi tadhkirah. Ayat-ayat ini, Al-Quran ini adalah peringatan. Masya Allah. Dan ketika kita masih mendengar dan suka mendengar peringatan ini, nasihat ini, tuntunan ini, maka berbahagialah kita. Karena tidak semua orang senang dengan peringatan-peringatan ini. Tidak semua mau mengikutinya. Bahkan tidak semua orang mau mendengarkannya. Sudah kita lewati. Bagaimana umatnya Nuh AS memasukkan telunjuk-telunjuk mereka ke kuping-kuping mereka. Baik. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum. Mereka memasukkan telunjuk-telunjuk mereka ke telinga-telinga mereka agar supaya mereka tidak mendengar ajakan dan seruan Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Mereka menutup kepala mereka supaya tidak melihat Nuh. Subhanallah. Tidak semua orang. Barakallahu fiik. Inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran, barakallahu fikum, untuk kita yang masih hidup. Barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Allah mengazab umat-umat dahulu kala karena penentangan mereka. Berbahagialah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Baik. Coba tengok. Baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam mukaddimahnya, "Inna lillahi ibadan futuna. Talaqud dunya wa khaful fitana." Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Baik. Mentalak dunia ini dan takut akan fitnahnya. Dia menjauhkan diri dari dunia ini kecuali apa yang bisa dia lakukan untuk membantu dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhuha lujjatan. Orang-orang cerdas ini menjadikan dunia ini sebagai samudra. Waja'alu salihal amali fiha sufuna, dan menjadikan amal saleh sebagai bahtera untuk mengarungi lautan ini. Itulah orang-orang cerdas menurut pandangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Orang-orang cerdas dunia ini jadikan lautan dan bahteranya adalah amal saleh untuk menyeberanginya. Barakallahu. Sampai di seberang dia akan selamat. La haula wa illa billah. Dan siapa yang tidak mau menjadikan amal saleh sebagai bahteranya, maka dia akan tenggelam dengan dunia ini. dengan berbagai macam tipuan-tipuannya. Sekali lagi kata Imam Nawawi, lillahi ibadan futuna talaqud dunya wa khaful fitana ittakhaduha lujjatan wa ja'alu salih amati biha sukuna. Baik, atau mungkin ada salah mungkin sedikit tentang redaksinya, al-muhim kurang lebihnya demikian. Bahwa Allah SWT memiliki hamba-hamba yang cerdas. Barakallahu fiik. Meninggalkan dunia ini dengan kemewahan dan kemegahannya. Baik. Kemegahan dan kemewahannya, dan menjadikan dunia ini adalah lautan. Baik. Dan menjadikan apa? Menjadikan amal saleh sebagai bahtera untuk melewati dunia ini. Kita cukup sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak ini apa ini? Pertanyaan ini. Bukan pertanyaan dijawab singkat, itu panjang. Suruh tanya ke ustazah.